Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk bermajlis, berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita diperintahkan untuk memakmurkannya. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang besar ini, dan hendaknya kita senantiasa menjaga kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya, dengan kita mengingat kenikmatan tersebut, bahwa itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan memanfaatkan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya, ya. Demikian pula kita bersyukur dengan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, di antaranya bertalabul ilm, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada bab Al-Hassu ala luzumi samt wa hifdhil lisan, bab yang keempat yang menjelaskan tentang anjuran agar senantiasa bersikap diam dan menjaga lisan, ya. Dan bab ini tentunya di masa-masa fitnah itu sangat penting untuk kita bahas, ya. Untuk kita baca nukilan dari aqwal para ulama, bagaimana mereka menghasung kepada kita untuk menjaga sikap as-samad, menjaga sikap diam, menjaga lisan, ya, dan faedah-faedahnya. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ucapan Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, ya, yang beliau Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, seorang tabi'in, menyebutkan ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahnaf bin Qais ini seorang tabi'in yang bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Ahnaf, man kathura kalamuhu kathura saqatu, wa man kathura saqatu qalla haya'uh, wa man qalla haya'uh qalla wara'uh, wa man qalla wara'uh mata qalbuh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu an atau rahimahullah, wahai Ahnaf, tentunya ini nasihat dari seorang manusia terbaik, ya, yang ada di muka bumi ini setelah para nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. yaitu Umar bin Khattab, yang kita semua mengetahui kedudukan besar ya seorang Umar radhiyallahu an. Naam. Ya Ahnaf, wahai Ahnaf, man kasura kalamu, barang siapa yang banyak ucapannya, kasura saqatuh, maka akan banyak terjatuhnya. Yani dia akan banyak tergelincir. Ya. Dia akan banyak kesalahannya. Wa man kasura saqatuh qalla haya'uh, barang siapa yang banyak ketergelincirannya, ya, banyak jatuhnya, qalla haya'uh, akan sedikit rasa malunya. Ya. Wa man qalla haya'uh, barang siapa yang sedikit rasa malunya, qalla wara'uh, akan sedikit sikap wara'nya. Ya. Akan sedikit, akan berkurang sikap wara'nya, sikap kehati-hatiannya. Wa man qalla wara'uh mata qalbuh, barang siapa yang sedikit sikap wara'nya, mata qalbuh, maka hatinya mati. Ini ya, ini saling berkaitan. Saling berkaitan dari awal ya, yaitu banyak kalam, banyak berbicara, banyak ucapan yang berakibat apa? Banyak kesalahannya, banyak ketergelincirannya. Nah, orang biasanya kalau kebanyakan bicara ya, apalagi dia tidak menimbang, tidak memikirkan apa yang keluar daripada lisannya, apa yang diucapkan yang keluar dari mulutnya, otomatis apa? Akan banyak terjatuhnya, ketergelincirannya. Dan otomatis kalau banyak ketergelincirannya, banyak kesalahannya, qalla haya'uh, akan sedikit rasa malunya. Ya. Akan sedikit rasa malunya. Sudah terbiasa salah, terbiasa keliru, maka berakibat akan berkurangnya rasa malu yang dimiliki. Ya. Man qalla haya'uh, dan apabila rasa malunya sedikit, otomatis apa? Sedikit pula sikap wara'nya. Sudah enggak punya malu. Ya. Ngomong pun terserah, mau ngomong apa aja. Ya, tidak ada tidak memikirkan, tidak menimbang apa yang diucapkan. Ya, baik atau buruk. Nah, ya. Yang penting asal ceplos, asal mangap, ya. Nah, entah apa yang dia ucapkan, dia tidak peduli. Yang penting ngomong. Akan apa? Akan sedikit rasa malunya. Wa man qalla wara'uh, akan sedikit rasa malunya. Wa man qalla haya'uh qalla wara'uh. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, akan sedikit sikap wara'nya. Sudah tidak punya malu, akhirnya berbuat apapun ya, tidak ada sikap warok, tidak ada sikap hati-hati, tidak ada sikap takut terhadap dosa. Ya, wa man qalla wara'uh, barang siapa yang sedikit sikap waroknya, sikap kehati-hatiannya, ya, maka musibah yang terbesar adalah mata qalbuh waliyadu billah, hatinya pun akan mati. Ya. Nah, dan mautul qalb, kematian hati adalah kematian yang hakiki, kematian yang sebenarnya. Ya, seorang yang hatinya mati, dia hanya seonggok jasad, sesosok jasad, ya, yang hidup. Nah, mayat hidup istilahnya, dia punya hati. Nah, tidak ada nilai pada dirinya, tidak ada nilai di dalam kehidupannya, karena hatinya telah mati. Sementara yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya. Walakin innallaha la yanzuru ila abwalikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian itu tidak menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penampilan fisik, nah, perawakan tubuh tidak ada penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Warna kulit dan yang semisalnya. Nah, akan tetapi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Nah, kalau hati seorang hamba mati, apa nilai yang dimiliki dia? Ya, hidupnya sudah tidak bernilai. Ya, dia sama dengan apa? Robot. Gak punya nilai. Robot masih mending, tidak ada pertanggungjawaban ya. Nah, dia ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk pada yang berikutnya. Poin yang ke-97 kalau di kitab cetakan Ana. Wa ansyadani al-Abrosh, dan telah melantunkan syair kepadaku al-Abrosh rahimahullah. Qala ma dallazu samtin wa ma min muksir wa ma min muksirin illa yadhillu wa ma yu'abu samutu in kana mantiqu natiqin min fiddatin fasamtu durrun zanahu al-yaqutu. Nah, ungkapan yang sangat indah yang disebutkan oleh al-Abrosh rahimahullah dalam bait syair ini. Kata beliau, kata al-Abrosh rahimahullah, madalladu samtin, tidaklah orang yang diam itu tergelincir. Afwan, dalla yani rendah, hina ya, bukan tergelincir. Madalladu samtin, tidaklah hina orang yang diam. Seorang yang zu somtin, memiliki sikap diam. Ini seorang yang pendiam. Ya, madzalla zu somtin, tidaklah hina orang yang memiliki sikap diam. Wa ma min muksirin illa yadhillu. Dan tidaklah orang yang muksir, yaitu muksirun fil kalam, tidaklah orang yang memperbanyak kalam, memperbanyak ucapan, illa yadhillu, kecuali dia akan hina. Nah, wa ma min muksirin illa yadhillu, dan tidaklah seorang yang memperbanyak kalam, memperbanyak ucapan, illa yadhillu, kecuali dia akan hina. Wa ma yu'abu samutu, dan tidaklah dicela orang yang diam, tidaklah tercela samutu, orang yang banyak diam. Nah, ini ya. In kana mantiqun natiqin min fiddah, apabila ucapan orang yang berbicara itu dari perak, fasamtu durrun zanahul yaqutu, maka diam itu adalah mutiara yang dihiasi permata. Ya. Kalau berbicara itu fiddah, berbicara itu adalah perak, ya, maka diam itu apa? Mutiara. Nah, mana lebih berharga, perak apa mutiara? Hah? Mutiara. Berapa harganya mutiara? Ada yang sampai miliaran nih. Nah, mutiara. Di mana biasanya didapatkan mutiara? Hah? Di mana? Di lautan ya. Nah, di dalam laut. Suatu yang sangat berharga. Nah, in kana mantiqun natiqin min fiddah fasamtu durrun zanahu al-yaqutu. Ini antum perlu catat ini, ucapan yang sangat bagus ini. Kalau ucapan orang yang berbicara itu dari perak, fasamtu, maka diam merupakan durun, merupakan mutiara yang dihiasi oleh permata. Nah, ini. Jadi sudah mutiara dihiasi oleh perhiasan permata. Ya, batu-batu permata. Nah, ini ya, menunjukkan apa? Sikap diam itu sangat bernilai tinggi. Kalau dalam istilah ungkapan apa masyarakat kita apa? Diam itu emas, ya. Diam itu emas. Nah, dalam ungkapan Arab yang lainnya, in kana kalamun min fiddah fasamtu minaz zahab. Nah itu. In kana kalamun min fiddah, kalau berbicara itu dari perak, fasamtu minaz zahab, maka diam itu dari emas. Artinya apa? Sikap diam itu nilainya tinggi. Ya, nilainya tinggi. Baik. Kemudian yang berikutnya poin yang ke-98. Beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah membawakan ucapan dari Ali bin Bakar rahimahullahu taala. Nah, sami'tu Ali bin Bakar yaqul, aku mendengar Ali bin Bakar yaqul, beliau mengatakan, ja'alallahu likulli syai'in babain. Ja'alallahu likulli syai'in babain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu ada dua pintu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap sesuatu ada dua pintu. Wa ja'ala lisani arba'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk lisan itu arba'ah, ada empat pintu. Ya. Lisan kita ini memiliki dua pintu. Asyafatain misra'ain. Bibir itu dua pintu. Dua daun pintu ya. Bibir atas dan bibir bawah. Syafatain. Walasnan misra'ain. Dan gigi itu dua pintu. Gigi atas, rahang atas, dan rahang bawah. Itu yang menjaga lisan kita dua itu. Ya. Yang pertama bibir. Dua. Dua pintu atau dua daun pintu. Yang kedua gigi. Ya, ada dua daun pintu. Jadi empat. Empat pintu yang menjaga lisan kita. Nah ini ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan lisan kita itu perlu penjagaan yang lebih ketat daripada yang lainnya. Ya, itu pun sudah dijaga dengan pintu-pintu tersebut, itu pun lisan kita masih ringan. Lisan kita masih ringan untuk berucap. Nah ini. Kemudian beliau rahimahullah membawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Wuhaib bin Warad rahimahullah. Ya, seorang tabi'in. Wuhaib bin Warad rahimahullah, beliau menyebutkan anna syabban yahduru majlis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bahwasannya ada seorang pemuda, ya, diceritakan oleh Wuhaib bin Warad bahwa ada seorang pemuda yahduru majlis Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dia hadir di majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini syab ya, pemuda. Wa yuhsinul istima', dan dia pun mendengar dengan baik. Dia mendengar dengan baik. Tsumma yansarifu min qabli an yatakallam. Kemudian dia beranjak sebelum berbicara. Yani dia datang ke majelis, ya. Husnul istima', dia mendengarkan dengan baik, kemudian dia berpaling, tidak berbicara apapun di majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Fa fatina lahu Umar, maka Umar radhiyallahu taala anhu pun ya fokus melihat pemuda ini, diperhatikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Karena beliau merasa kagum dengan pemuda ini. Nah. Faqala lahu, maka beliau pun radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengatakan kepada pemuda tersebut, innaka tahduru majlisana wa tuhsinul istima' thumma tansarifu min qabli an tatakallam. Sesungguhnya engkau datang ke majelis kami dan engkau mendengar dengan baik, kemudian engkau beranjak sebelum engkau berbicara. Ini tidak mengucapkan apapun, tidak bertanya, ya. Ini tidak berbicara, datang, mendengar, kemudian selesai, pulang. Faqala lahu syab, maka pemuda tersebut pun mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni ahduru fa atawakka wa atanakka wa asmud fa aslam. Kata pemuda tersebut, sesungguhnya aku hadir di majelis, fa atawakka, aku pun menjaga diri, ya, aku menjaga diri dari ucapan-ucapan, ya, aku menjaga diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Wa atanakka, dan aku pun menyaring ucapan-ucapan yang baik, ya. Wa asmud fa aslam, dan aku diam, aku pun selamat. Nah, ya, maka menunjukkan kepada kita pemuda ini adalah pemuda yang akil, pemuda yang berakal. Nah, dia tidak berbicara dengan sesuatu yang dia tidak butuhkan untuk berbicara. Ya, dia hadir di majelis, duduk mendengar dengan baik, selesai, pulang. Ya. Nah, tidak ngobrol di majelis, tidak ngobrol pula selesai majelis. Kalau kebanyakan kita kan biasanya selesai majelis, ya kan? Ada majelis berikutnya. Ya kan? Majelis apa itu? Majelis ngobrol. Taklimnya mungkin setengah jam atau satu jam, majelis ngobrolnya dua jam. Nah, ini, ya, sulit memang, ya, butuh ini, ya, butuh sikap warok. Nah, ya bukan tidak boleh kita beramah tamah, bukan berarti kita harus menjadi orang yang kaku tegang, bukan, ya. Nah, wajahnya tidak ramah, bukan seperti itu maksudnya, bukan menjadi orang yang cuek lah, ya. Dan ini insya Allah kita pahami, ya, makna dari bab ini. Nah, tapi apa? Menjaga diri dari ucapan-ucapan yang itu tidak baik. Ya, biasanya kita hadir di majelis, nah, majelis ilmu, selesai dari majelis ilmu, duduk, ya, ngobrol. Nah, yang diobroli terkadang perkara-perkara yang tidak boleh untuk dibicarakan, ya, ghibah misalnya, ya, ini kemana ilmunya, waliyadzubillah, ya, ini hati-hati. Kalau kita tidak ada kebutuhan setelah itu, ya mending pulang ke rumah masing-masing sudah, ya, beranjak ke tempat kita masing-masing, ke kamar kita masing-masing, ya. Ini kalau para thalabah selesai majelis, sudah tidak ada majelis berikutnya misalnya, tidak ada kebutuhan yang lain, ya sudah, beranjak, ambil posisi masing-masing, murojaah, ya, muzakarah, membaca dan semisalnya. Nah, jangan cari-cari majelis, enggak ada majelis ngobrol di sini, ya. Misalnya, cari. Nah, ini. Terkadang apa? Gatel mulutnya kalau tidak ngobrol gitu, ya. Nah, tidak gosip. Nah, ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, beliau berkomentar, al wajib 'alal 'aqil al an yunsifa udunaihi min fi. Wajib bagi orang yang berakal untuk berbuat adil, anyun sifa uzunai, untuk berbuat adil kepada kedua telinganya daripada mulutnya. ya, untuk bersikap adil, bersikap bersikap proporsional ya terhadap kedua mulutnya, kedua telinganya daripada mulutnya. Wa ya'lama annahu innama ju'ilat lahu udunan wa famun wahidun yasma' aktsaru aktsara mimma yaqul. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa ya, bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya dua telinga. Hendaknya dia tahu bahwa Allah menjadikan untuknya dua telinga dan satu mulut. Dalam hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dua telinga sementara mulut cuma satu. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya liyasma'a aktsara mimma yaqul. Agar dia mendengar lebih banyak daripada dia berbicara. Ini ya. Telinga kita dua, mulut satu. Ya, seharusnya kalau kita mau menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, ya hendaknya kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara ya. Seperti itu. Waliannahu idza qalla rubbama nadim. Apa? Waliannahu idza qala rubbama nadima. Dan dikarenakan apabila dia berbicara rubbama nadima, terkadang dia menyesal. Kalau dia berbicara, dia menyesal. Wa idza lam yaqul lam yandam. Kalau dia tidak berbicara, dia tidak menyesal. Ya. Biasanya orang diam itu tidak menyesal ya. Beda dengan orang berbicara. Nah, orang diam dia tidak akan menyesal. Nah, kecuali diam pada hal-hal yang dia harus berbicara, ini beda. Nah. Wa huwa ala raddi ma lam yaqul aqdaru minhu ala raddi ma qal. Dan dia mengembalikan atau membantah. Dia membantah apa yang dia tidak ucapkan lebih mampu daripada dia membantah apa yang telah dia ucapkan. Paham ya? Seorang membantah apa yang dia tidak ucapkan itu lebih mampu daripada dia membantah apa yang dia ucapkan. Seorang tidak berbicara apapun misalnya, dituduhkan kepada dia hal-hal tertentu, tuduhan-tuduhan tertentu, dia tidak mengucapkan apa-apa. Ya, maka dia lebih mudah membantah. Kenapa saya dituduh seperti ini? Kenapa saya dituduh mengikuti ini, mengikuti ini? Padahal saya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana Anda bisa menuduh saya? Ya, mendukung fulan, berpihak kepada fulan. Padahal saya tidak berbicara apapun. Nah, lebih mudah kita untuk membantah. Ya, kenapa Anda menuduh saya ikut-ikutan dalam peristiwa itu, ikut-ikutan dalam kejadian itu, sementara saya tidak mengatakan apapun? Lebih mudah. Beda dengan orang yang sudah berbicara, sudah berkomentar, ya, yang komentarnya dia sadar atau tidak mengarahkan dia untuk dia diposisikan di posisi-posisi tertentu pada tuduhan-tuduhan tertentu, karena dia sudah terkandung berkomentar, sudah kandung berkomentar, akhirnya orang pun, oh ternyata fulan ini mauqifnya kesana, oh ternyata fulan mendukung perbuatan tersebut, misalnya. Ya, nah, ini sulit bagi kita untuk membantahnya, ya, dengan ucapan yang memang terarahkan ke perkara-perkara yang dituduhkan tersebut. Paham ya? Yang ana maksud. Nah, ini. Kita mengucapkan sesuatu. Ucapan kita atau pernyataan kita itu memang bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Kita mengucapkan sesuatu seolah-olah mendukung pihak-pihak tertentu. Dalam masa-masa fitnah misalnya ya. Pihak-pihak tertentu yang sedang kontroversi misalnya, sedang bermasalah, kita mengucapkan suatu seolah-olah mendukung orang bermasalah tersebut, padahal kita tidak bermaksud ya untuk hal itu. Nah, kita pun sulit membantahnya, perlu butuh klarifikasi, dan belum tentu klarifikasi kita pun diterima. Nah ini makanya hati-hati mengucapkan sesuatu sebelum kita benar-benar dengan matang mempertimbangkan ucapan-ucapan tersebut. Baik. Nah, ini nasihat yang sangat baik ya, nasihat yang sangat mulia ya, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wal kalimatu idza takallama biha malakat malakathu wa illam yatakallam biha malakaha. Nah, dan kalimat apabila seorang telah mengucapkannya, kalimat itu akan menguasai dia. Dan apabila dia tidak mengucapkannya, maka dia menguasai kalimat tersebut. Bisa dipahami ya ungkapan ini ya. Kita kalau mengucapkan sesuatu, mengeluarkan satu pernyataan tertentu, maka ucapan-ucapan kita itu akan menguasai diri kita, akan mengenai diri kita. Ya. Akan mengenai diri kita. Ucapan kita yang sudah kita lepaskan, itu ucapan tersebut akan mengendalikan kita. Nah, sementara kalau kita tidak mengucapkan ucapan tersebut, kita masih menguasainya. Masih bisa mengendalikan ucapan-ucapan tersebut. Nah, ini ya. Nah, wal ajabu bimman yatakallam bil kalimah in hiya rufi'at rubbama dharrat. Dan yang anehnya kata beliau adalah orang-orang yang mengucapkan satu kalimat, apabila kalimat tersebut diangkat, ditarik, terkadang kalimat tersebut akan memudorotkannya. Wa in lam turfa lam tadurrah, kalau tidak diangkat kalimat tersebut tidak akan memudorotkannya. Ini ya, ini satu kalimat ya, kalau kalimat tersebut diangkat, maksudnya dinyatakan, kalimat itu akan memudorotkan dia. Nah, kalau dia tidak mengeluarkan, menyatakan kalimat tersebut, tidak akan memudorotkannya. Sehingga dari sini tanbih bagi kita untuk berhati-hati dalam mengeluarkan satu ucapan, dalam mengeluarkan pernyataan. Ya. Wa kaifa la yasmut, bagaimana seorang tidak diam, wa rubba kalimatin salabat ni'mah, bagaimana orang tidak perlu diam ya, sementara terkadang ya kalimat itu bisa menghilangkan nikmat. Rubba kalimatin salabat ni'matan, terkadang kalimat, satu kalimat itu bisa menghilangkan satu kenikmatan. Ini ya. Nah, akibat dia salah berucap. Nah, salah ngomong. Hilang jabatannya misalnya, hilang kedudukannya. Nah, hilang pekerjaannya. Nah, ini hilang nikmatnya. Nikmat yang dia miliki. Nah, jatuh kedudukannya. Waliyazubillah. Karena apa? Karena satu kalimat yang dia ucapkan. Nah. Baik, kemudian beliau menukilkan bait syair yang dibawakan oleh seorang rajul min Rabi'ah. Kata beliau, "Ansyadani rajulun min Rabi'ah." Telah menyampaikan kepadaku, telah melantunkan syair kepadaku seorang laki-laki dari kaum Rabi'ah. Ya, dari suku Rabi'ah. Syairnya, la'amruka ma syai'un alimtu makanah ahakku bisajnin min lisanin muzallali ala fika mimma laysa ya'nika sya'nu biqufrin wasikin mastata'ta faqfil atau faqfil. Farubba kalami qad jara min mumazihin fasaqa ilaihim sahma hatfin mu'ajjali wala samtu khairu min kalami bima'samin fakun samitan taslam wa in qulta fa'dili. Makna dari baca syair ini, la'amruk, demi umurmu, ya, la'amruk, demi umurmu, ma syai'un alimtu makanah, tidaklah ada sesuatu yang aku ketahui kedudukannya, ahakku bisi jenin, yang lebih berhak untuk dipenjarakan, min lisanin mudallali, dari lisan yang rendah. Kata beliau, rajulun min Rabi'ah, demi umurmu, tidaklah sesuatu yang aku ketahui kedudukannya yang lebih berhak untuk dipenjarakan, kecuali apa? Daripada lisan yang rendah. Lisan. Ya, lisan yang hina. Itu yang lebih patut untuk dipenjara, untuk ditahan. Ala fi kami malaysa ya'ni ka sya'nu biquflin wasiqin masata'ta fa'aqfil. Nah, pada mulutmu, ya, pada mulutmu, dari apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat urusannya bagimu, biquflin wasiqin, dengan kunci atau dengan gembok yang sangat kuat, semampumu fa'aqfil, maka kuncilah, ya, maka gemboklah. Nah, ini jar majrur ala fika muta'alliq bi fil amr fa'aqfil. Ini kalau kita mau nerjemahin dengan susunan yang sesuai dengan bahasa Indonesia, fa'aqfil, ya, fa'aqfil ala fika, fa'aqfil ala fika, kuncilah atau gemboklah mulutmu, ya, fa'aqfil ala fika, gemboklah mulutmu, mima laisa ya'nika sya'nu, dari apa yang tidak bermanfaat bagimu urusannya, biquflin wasiqin, dengan gembok yang kokoh, masata'at, semampumu. Ya, jadi mulut kita ini perlu apa? Perlu digembok, ya. Nah, bukan hanya di masker, nah, digembok. Tentunya apa? Ini gembok secara maknawi. Maksudnya kita jaga. Jaga mulut kita, ya, jaga lisan kita. Nah, digembok dengan gembok yang kuat, ya, bukan gembok yang bisa dibobol, gembok yang kuat, biquflin wasiqin, dengan gembok yang sangat kuat, ya, sehingga bisa ditahan dengan sekuat-kuatnya ucapan-ucapan kita. Nah, farubba kalamin qad jara min mumazihin. Maka rubba, terkadang suatu ucapan itu keluar, ya, suatu ucapan terkadang mengalir dari orang yang mumazih. Apa mumazih? Bercanda, ya. Terkadang satu ucapan yang itu mengalir dari orang yang sedang bercanda, fasaqa ilaihim sahma hatfin mu'ajjali, maka menyeret dia, ya, fasaqa ilaihim, maka ucapan tersebut membawa kepada mereka sahma hatfin mu'ajjal, panah kebinasaan yang disegerakan. Dari ucapan itu, ucapannya akan membawa panah, ya, panah kematian yang segera. Ini seorang celaka karena ucapannya, menjadi celaka karena ucapannya, yang terkadang ucapan itu adalah ucapan mazih, mizah, ucapan bercanda. Ini tanbih bagi kita, hati-hati dalam bercanda, ya. Bercanda boleh, senda gurau boleh, yang penting tidak berlebihan, tidak mengandung kedustaan, tidak mengandung penghinaan, pembulian dan semisalnya. Hati-hati, ya. Terkadang ucapan kita yang kita ucapkan secara bercanda, akan membawa panah kebinasaan ya kepada kita, waliyadzubillah. Berapa banyak orang yang karena bercanda main-main tapi candaannya melampaui batas ya, akhirnya dia pun binasa. Nah, bagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada golongan orang-orang munafik yang mereka bercanda, tapi bercandanya apa? Mengolok-olok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bercanda. Tidak ada orang yang paling rakus dan tidak ada orang-orang yang paling penakut dalam berperang kecuali haula'il qurra, kecuali para qurra-qurra tersebut, ini para sahabat dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ucapan tersebut. Ya, nah akhirnya apa? Akhirnya mereka pun minta udur, minta maaf kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami mengucapkan itu hanya bercanda. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya, la ta'tadziru, jangan kalian mencari-cari alasan, bercanda, sedang gurau. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Karena agama bukan sesuatu yang boleh untuk dijadikan mainan, candaan, ya, lawakan. Nah, hati-hati. Wala samtu khairun min kalamin bima'samin, dan sungguh diam itu lebih baik daripada ucapan yang mengandung dosa. Ya, diam itu lebih baik daripada ucapan yang mengandung dosa. Fakun samitan taslam, maka jadilah engkau seorang yang diam, engkau selamat. Ya, fakun samitan taslam, man somatan aja, maka jadilah engkau seorang yang diam, taslam, engkau pun akan selamat. Wa in qulta fa'dili, dan apabila engkau berbicara, fa'dili, maka berbuat adillah dalam berbicara. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil. Berbicara dengan adil itu berbicara sesuai dengan porsinya, berbicara tidak berlebihan. Ya, mengucapkan sesuatu itu sesuai dengan keadaannya, bukan sesuatu yang dibesar-besarkan. Paham ya? Bukan sesuatu yang dibesar-besarkan. Nah, memvonis orang misalnya dengan vonis-vonis tertentu, dilebih-lebihkan. Ini wa idza qultum fa'dilu. Nah, walaukan ada kurba. Apabila kalian berbicara, maka berbuat adillah walaupun terhadap karib kerabat. Walaupun terhadap karib kerabat. Jadi ya, kalau ada sesuatu yang salah, walaupun itu karib kerabat kita, saudara kita, keluarga kita, fa'dilu, berbuat adil. Ya. Nah, berbuat adil ya, katakan kalau itu salah, salah. Kalau itu mungkar, mungkar. Ya. Jangan berusaha ditakwil-takwilkan. Nah ini wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berbicara hendaknya berbuat adil. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah taala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.